Chikari chikari chik chik chikari chik. Air dan batu lincah berjumbu, makin tenang alir sungaimu, ahoy bahagiamu. Chikari chikari chik chik chikari chik. Kau bagi kebahagiaan pada sekitarmu. Rumput pohon subur berseri, padi bunga menyebar wangi, ahoy karenamu. Lain lagi ceritanya pondok di dekatmu, yang mengharap bahagia tercumbu derita. Terjadilah satu nasib, nasib manusia yang dibuat manusia atas manusia. Nasibmu gadis, gadis nasibmu.